السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisarul Muqni', masih dalam bab muamalat, masih dalam permasalahan muamalat, subbahasan tentang waris, dan bagian warisnya subbahasannya lagi adalah tentang waris Zawil Arham, Zawi Al-Arham. Dan telah sampai kita sebelumnya menyebutkan beberapa bentuk dari Zawil Arham. Sekarang kita akan melanjutkan beberapa bentuk yang lainnya. Nah, Ustaz, bismillah kalimualif rahimahallahu ta'ala. Wal-akhwalu wal-khalatu wa abul ummi kal-ummi wal-ammatu wal-ammu li-ummin kal-abi, dan paman dari jurusan ibu, demikian juga bibi dari jurusan ibu, wa abul um dan ayah dari ibu, kal-ummi, menempati manzilah atau kedudukan ibu, wal-ammatu wal-ammu li-ummin kal-ab, dan paman dari jurusan ayah, demikian juga wal-ammu li-ummin, dan paman dari ibu, menempati manzilah atau kedudukan bagikan atau seperti ayah. Wal akhwal, saudari dari ibu, saudara dari ibu. Wal khalat, saudari dari ibu. Wa abul um, ayah dari ibu atau kakek dari jalur ibu. Posisi mereka kal um, bagikan ibu, mengambil hak ibu sepertiga atau seperenam. Ya. Wal ammat, saudari ayah. Karena saudara ayah bagian dari asabah, mereka bukan zawil arham, tidak termasuk dalam golongan zawil arham. Adapun saudari ayah. Ya. Begitu juga wal ammu li ummin, wal ammu li ummin, dan paman dari ibu. Artinya Anda punya ibu, ibu Anda punya ayah, ayah Anda punya saudara laki-laki, bukan ayah Anda. Ayah ibu Anda berarti kakek dari jalur ibu punya saudara, berarti paman ibu, paman dari ibu Anda, paman saudara dari kakek dari jalur ibu, ya. Mereka keabin, posisinya menempati posisi ayah, mendapat seperenam atau seperenam tambah sisa. Wassalamualaikum Syekh. Nah, wa kullu jaddatin, dan untuk setiap nenek, adalah bi abin baina ummaini hiya ihdahuma ka ummin abi um. Naam, sudah. Menempati atau bagaikan posisi atau manzilah bi abin, yaitu ayah, baina ummain, baina ummain, di antara dua ibu. Naam, sudah. Ia ihdahuma, dia adalah salah satu dari keduanya, ka ummin abi ummi, seperti ibu, abi ummin, ayah dari ibu. Nam, ibu, ayah, ibu. Nah, Masya Allah. Berarti Anda punya ibu, ibu Anda punya ayah, berarti kakek dari jalur ibu, kakek dari jalur ibu Anda ini punya ibu, ibu lagi. Masya Allah. Aw bi abin a'la minal jaddi, atau dari ayah, a'la minal jad, yang lebih yang lebih tinggi dari ayah, dari kakek, ka ummi abil jaddi, seperti ibu dari ayah kakek. Wa abu ummi abin, dan bapa dari ibu ayah. Wa abu ummin ummin, dan bapa dari ibunya ibu. Wa akhawahuma, dan kakak namanya saudara keduanya. Wa saudara laki-laki keduanya. Wa ukhtahuma, dan saudari dari keduanya. Biman zilatihi, menempati kedudukan mereka. Wa kullu jaddah, sekarang nenek. Nenek sebelumnya kita katakan berdasarkan ijma' para ulama dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa nenek posisinya adalah posisi ibu, tetapi tidak mengambil sepertiga, hanya seperenam saja. Nenek adalah sabul furud. Sekarang nenek dari adlat bi abin baina ummaini, yang jalur nenek tersebut dengan si yang meninggal melalui bapak, dan bapak ini diantara dua ibu. Bapak diantara dua ibu. Ya uhdahuma, dan nenek tadi adalah salah satu dari dua ibu tadi. Hamzah. Nanti salah. Bu Ali mencontohkan ke ummi abi ummin. Ke ummi abi ummin, seperti ibu bapak dari ibu. Berarti semayit umpamanya namanya Ali. Ali punya ibu. Ya. Di atas ibunya Ali punya bapak, kakek dari jalur ibu si Ali. Kakek ini ibunya masih hidup. Itu nenek. Dan ini termasuk zawil arham. Ya. Au bi abin a'la min al-jaddi, atau nenek dengan bapak di atas kakek. Kok tadi kan bapak di atas kakek, ini ke atasnya lagi. Anda punya ibu, ibu Anda punya, maaf, Anda punya bapak, bapak Anda punya bapak, berarti kakek. Bapak Anda ini punya bapak lagi, kakek Anda punya bapak lagi, kakek Anda, bapak dari kakek Anda punya ibu. Jalur atas semuanya itu namanya zawil arham, ibu-ibunya itu semuanya. Ya. Tapi ya ditanya sekarang mungkin jarang-jarang yang ada sampai 4 generasi masih hidup. Masih hidup ini syaratnya tentu mereka masih hidup semuanya. Ke ummi abil jad, seperti ibu bapak dari kakek. Berarti Anda punya kakek dari bapak, bapak Anda ada kakek, kemudian orang tuanya. Kakek Anda punya ayah lagi. Karena kalau ibu dari kakek itu masih masuk nenek yang dapat nasabul furud, bukan nasabul arham. Tapi nasabul arham adalah kakek dari kakek ibunya, ibu dari kakek kakek. Wa abu ummi abin. Ummi abil jad, ya, wa abu ummi abin. Kalau tak syekh? Nih maksud. Ayat ayat. Wa abu ummi abin, wa abu ummi ummin, dan bapak dari ibu bapak. Seorang punya bapak, bapaknya dia punya ibu. Si nenek. Nenek. Nenek dari jalur bapak. Kemudian kakek, bapak dari ibu, bapak dari nenek jalur bapak tadi. Ya. Ini zawil arham. Kenapa? Karena kalau kakek saja tanpa ada perempuan yang perantaranya, dia termasuk asobah. Tapi karena ada perempuan perantaranya, yaitu ibu dari kakek, ya, bapak, maaf, kakek dari jalur nenek dari bapak, ya, ni zawil arham. Wa abu ummi ummin, dan bapak dari ibu, dari ibu. Anda punya ibu, ibu anda punya ibu, kemudian dan masih hidup ini tentu semuanya. Nenek dari jalur ibu anda tadi punya bapak dan masih hidup. Ini termasuk zawil arham. Wa akhawahuma ukhtahuma bimanzilatihim, dan saudara keduanya. Saudara siapa berarti? Saudara bapak, maaf, kakek dari apa namanya bahasa Indonesia? Ini kakek. Kakek anda dari ibu. Dari sebentar saya tuliskan mungkin lebih bisa dipahami mungkin. Bismillah. Namanya Ali, kita katakan Ali punya ayah namanya Amir, ya. Amir punya ibu, ibunya Aminah. Aminah punya ayah namanya Hamzah. Semuanya masih hidup ini. Ini yang wafat malah Ali. Ya. Hamzah ini punya saudara-saudari. Itu wa akhawahuma. Saudara mereka berdua. Wa abu ummi ummin. Atau di sini Fatimah wafat. Fatimah abu ummi ummin, punya ibu, ibunya Sarah. Sarah punya ibu, ibunya Sumayyah. Sumayyah, bapak Sumayyah masih hidup, namanya Samir. Samir ini punya saudara, punya saudari. Hamzah tadi punya saudara, punya saudari. Ya. Wa akhwama bimanzilatihim. Mereka semuanya berada pada posisi pada posisi bapak, saudara-saudari dari Samir menempati posisi Samir, saudara-saudari dari Hamzah menempati posisi Hamzah. Lebih gampang daripada bapak, kakek, kakek, kakek, bapak, pusing. Fayuj'alu haqqu kulli warithin liman adala bihi. Dan dijadikan hak setiap waris melalui siapa jalurnya. Siapa jalurnya? Ya. Kalau Ali ini tadi apa, Amir ya. Berarti jalurnya bapak kan ya? Sahih. Kalau Hamzah menempati posisi bapak. Saudari Hamzah menempati posisi bapak. Sarah di sini adalah ibu. Berarti Samir, saudaranya, saudarinya, mereka semuanya menempati posisi ibu. Dalam mendapatkan warisnya. Zantai tak, Syekh? Naam. Fa'in adla jama'atun فإن أدل جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. Maka jika adalah jama'atun biwarisin, jalur sekelompok namsud biwarisin dengan satu jalur waris wastawat dan sama kedudukan mereka, bila sabakin dengan tanpa ada pendahulunya, tidak ada yang terdahulu, ka'uladihi fanasibuhu lahum, seperti anak-anaknya, maka bagiannya atau bagian dia sebagaimana bagian mereka. Panasibuhu lahum, maka bagiannya untuk mereka. Wasil? Penjelasannya. Fa ibnun wa bintu li ukhtin ma'a bintin li ukhtin ukhra li hadhihi haqqun ummiha wa lil awalain haqqun ummihima. Maka anak laki-laki dan anak perempuan li ukhtin, untuk saudara perempuan, dari saudara perempuan bersama anak perempuan dari saudari perempuan yang lain, li hadhihi haqqun ummiha, menjadi hak ibunya, walil awlayni haqqun ulayaini. Naam. Wal ulayaini haqqun ummihima. Haqqu ummihima. Naam. Dan dua yang lebih utama hak ibu keduanya. Mengambil hak ibu keduanya. Coba kita jelaskan rumus dari Syekh Jawi. Di sini mu'alif menjelaskan fa in adla jama'atun biwarisin, bila Zawil Arham tadi dengan si mayat ada jama'ah, ada beberapa lebih dari satu ya yang terhubung kepada beliau, tetapi posisi mereka manzilahnya sama, tak ada lebih terdahulu ya. Seperti contoh, seperti anak-anaknya, fanasibuhu lahum, maka bagian dari manzilah tadi untuk anak-anaknya. Lalu mu'alif sendiri mencontohkan, contohnya apa? Fa ibnun wa bint ukhtun, fa ibnu ukhtin wa bintu ukhtin, ma'a bintin bintin li ukhtin ukhra li hadhihi haqqu ummiha wa lil ulayaini haqqu ummihima. Baik, kita jelaskan contohnya. Yang meninggal, yang wafat namanya apa namanya, Mahmud. Terlalu di bawah, Bad. Terlalu di bawah. Wafat, Mahmud wafat. Saudarinya sudah wafat. Saudari-saudarinya sudah wafat. Dan dia punya saudari. Mahmud punya saudari. Satu saudarinya adalah Zainab. Satu saudarinya mamanya Aisyah. Ini mereka sudah wafat semua. Kalau mereka masih hidup, berarti mereka mendapatkan bagian saudari, yaitu 2/3 ya. Ya, di sini Zainab punya dua anak yang masih hidup. Anaknya umpamanya Zainal dengan perempuan namanya Zuhrah. Sini yang Aisyah cuma anaknya perempuan satu namanya Mahmudah. Jadi nama juga susah, Ustaz. Ya. Apakah dalam hal ini ya mereka mengambil hak ibu mereka sama atau berbeda? Ya. Maka di sini pernah kita bahas, kalau saya tidak salah, ada perbedaan di antara para ulama dalam mazhab Hambali sendiri dalam kasus Zainal az-Zuhrah ini. Apakah dia satu banding dua atau tetap satu-satu? Yang terkuat wallahu alam yang dikuatkan oleh muallif dalam Zadul Mustaqni', mereka mengambil satu-satu. Mereka beliau mengkiaskannya dengan anak dengan saudari, saudara dan saudari seibu. Di mana saudara-saudari seibu itu jalurnya adalah ibu perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan seperenam atau bila lebih dari dua orang atau lebih, mereka mendapatkan sepertiga dibagi rata laki dan perempuan. Maka apakah dibagi tiga keseluruhan harta Mahmud, yaitu sepertiga untuk Zainal, sepertiga untuk Zuhrah, sepertiga untuk Mahmudah? Ini mereka hidup semua ya. Ini hidup, ini wafat, ini wafat, ini wafat, ini hidup, ini hidup. Ya. Apakah dibagi tiga langsung atau dibagi dulu hak masing-masing antara Aisyah dengan Zainab? Ya, ini pembahasannya. Maka kata muallif, lihadhihi haqqu ummiha walil ulayni haqqu ummihima. Tidak, bukan dibagi tiga, bukan sepertiga, sepertiga, sepertiga, bukan. Tetapi Zainab dan Zuhrah mengambil hak ibunya, Mahmudah mengambil hak ibunya. Berarti mana lebih besar? Mahmudah, karena dia mengambil penuh, sedangkan mereka mengambil dibagi bagi dua. Ya, seperti itu. Maka saudarinya ini kan mendapatkan 2/3 dari harta Mahmud. Ya, 2/3 dari harta Mahmud dan 2/3 dibagi rata. Kemudian berarti di sini berarti harta Mahmud, andai tidak ada ahli waris yang lain lagi sudah, dan itu pada waktu itu ada Zabil Arham, harta Mahmud dibagi 1/2 1/2 kan ya. Ya. 1/2 ini Zainal dibagi dengan Zuhrah, berarti 1/4 1/4. Sedangkan Mahmudah dapat penuh 1/2. Ya. Ini yang dijelaskan oleh muallif. Lihadhihi haqqu ummiha, Mahmudah ngambil hak ibunya 1/2. Walil ulayni haqqu ummihima. Dan bagi Zainal dan Zuhrah tadi, mereka mengambil hak ibu mereka, mereka bagi dua tentunya. Ya, 1/4 1/4. 1/4 1/4. Jadi 1/2 dibagi 2 lagi, yaitu 1/4 1/4. Ya. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz. Qala muallif rahimahullah, wa in ikhtalafat manaziluhum minhu ja'altahum ma'ahu kamayyitin iktasamu irthahu. Dan apabila berbeda kedudukan atau manzilah mereka dengannya, dengan mayit, jual tahum ma'ahum, maka kamu jadikan mereka bersamanya seperti seorang mayit iktasamu irsahu, yang dibagi semua namsat hartanya, warisannya. Ya. Warisannya nam. Contoh. Fa'in khalafa thalatha khalatin mutafariqatin wa thalatha ammatin mutafariqatin fathuluthu lil khalati akhmasan. Dan apabila khalafa bimana meninggalkan, nah, meninggalkan thalatha khalatin, yaitu tiga saudari, yaitu saudari ibu atau bibi, mutafariqatin, yang terpisah, namsat. Wasalah terpisah itu artinya bibi sekandung, nah, bibi seayah, terpisah, oh, nah, bibi seibu, dan tiga saudari laki saudari ayah, yaitu bibi dari jurusan ayah, bibi dari ayah, mutafariqatin, bibi ayah, nah, saudari ayah, sahih. Saudari ayah mutafariqat, yang terpisah. Fathulusu li khalatin akhmasan, maka sepertiga bagi khalat, saudari dari ibu, akhmasan, dibagi yang lima. Dibagi lima. Wathulusani lil ammati akhmasan, dan dua per tiga untuk saudari ayah dibagi lima. Watasihhu minhu khamsata asyara, dan ditashihkan dengan 15, dengan bilangan 15. Naam. Nawasil. Nawasil wala nuwakif. Wakif maksud. Ahsan nuwakif. Hatta ini syaddat al-afkar. Baik. Kita insyaallah, alhamdulillah, pendengar dan pemirsa di TV, insyaallah kita cukupkan dari kalimat fa'in khalafa yang akan dijelaskan secara rincian dan penjelasan bilangan-bilangannya pada kesempatan pekan yang akan datang. Selanjutnya kita buka untuk sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini secara khusus, tentunya di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di 0819896543. Kita akan terima untuk penelpon yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Iya, halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Yardi Ustaz di Riau. Ibu, baik, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback biar lebih jelas suaranya, dimatikan dulu, silakan. Iya, nah. Ini mau tanya masalah pembagian warisan dari nenek, Ustaz. Dari nenek, baik. Ya. Nenek saya dari jalur ibu bernama Aminah. Sebentar, Ibu. Namanya Aminah. Wafat tahun? Tahun berapa wafatnya, Bu? Tahun 2004, Ustaz. Baik. Amin. 2004. Nah, terus meninggalkan ahli warisnya siapa aja? Anaknya ada 5 orang, Ustaz. Hidup semuanya? Enggak. Yang nomor satu udah meninggal 2006, yang nomor tiga tahun 2002, lebih dahulu dari nenek saya, Ustaz. Yang masih hidup di 2004 berapa orang? Empat, Ustaz. Empat. Pada saat Ibu Aminah wafat, anaknya hidup 4 orang. Benar, Bu? Ya, baik. Yang berapa anak laki, berapa anak perempuan saat itu? Iya, anak laki-laki satu, Ustaz. Dan perempuan tiga. Anak perempuannya tiga, Ibu? Anak perempuan yang hidup tiga, ya, Ustaz. Iya. Suami beliau sudah wafat sebelum itu? Sebelum neneknya. Sebelum 2004, suami Aminah sudah wafat? Ini orang tua sudah meninggal sebelum nenek saya. Iya, ya, sudah. Bapak ibu beliau, bapak ibu dari Aminah sudah wafat sebelum 2004. Iya, sudah. Ya, terus pertanyaannya apa? dia mempunyai warisan sebidang tanah, pembagiannya kepada anak-anak itu gimana caranya, Ustaz? Ya, baik. Dibagi hartanya anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, dibagi dua, satu, satu, satu, berarti hartanya dibagi lima. Laki-laki 2/5, perempuan 1/5. Tanah tidak bisalah dibagi bagi 5. Tanah hanya bisa dinilai. Ya. Karena tentu tidak akan adil kalau dibagi tanah, tanah umpamanya andai pun bentuknya umpamanya petak. Bentuk petak apa kubus. Dibagi 5 itu 2 3 4 5. Itu 2 3 4 5. Tentu yang di tengah-tengah ini harganya lebih murah. Iya. Karena enggak ada aksesnya. Yang di sini kalau ada jalan, ada jalan, ada jalan, ada jalan. Tentu yang dua di situ lebih mahal. Iya, oke. Maka tentu tidak adil. Ya. Lalu bagaimana? Hanya bisa dinilai. Iya. Dinilai tanah tadi umpamanya harganya kita nilai 500 juta. Iya. Tanya karena memang mau dijual dulu, Ustaz. Masalah dijual apa tidak masalah nanti kan dinilai dulu ya. Dinilai nilainya harganya perkiraan saya tanya-tanya ke orang 500 juta rupiah ya. Apa banyak ya berarti ya. Anak laki-laki dapat 200 juta perempuan dapat 100 juta 100 juta 100 juta ya. Kalau anak laki-laki ingin menguasai seluruhnya kata beliau bagaimana kalau saya aja yang beli. Saya bayar kepada kalian 100, 100, 100. Ya. Tapi mungkin saya tidak bisa bayar sekaligus. Mungkin 3 kali pembayaran. Ya, terserah kalian mau saya bayar urut atau setiap pembayaran dibagi 3 rata. Ya. Itu bagusnya dibagi 3 rata lah daripada urut. Ya. Ya, dibayarnya pertama umpamanya 100, 200 juta. Habis itu 200 juta, habis itu 100 juta dibagi, 200 juta bagi 3, dibagi 3 100 juta dibagi 3, seperti itu Ibu ya. Kalau mereka jual ke pihak ketiga itu lebih gampang membaginya, dibagi 5 hasilnya masing-masing laki-laki 25, perempuan 1/5, 1/5, 1/5 Jadi itu Ustaz, untuk yang sudah meninggal itu kan dia bibik saya yang sudah meninggal sebelum nenek saya ini kan dia punya anak itu Ustaz. Jadi itu cara pembagiannya ke mana tuh Ustaz? Dia tidak dapat waris. Dapat, tapi Ustaz. Kalau yang berempat ini mau memberikan hibah, tidak ada masalah. Oh gitu ya Ustaz. Nah. Cukup Ibu? Iya, makasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pertanyaan kita dari Riau, barakallahu fik. Kemudian kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, kita sapa kembali penanya yang kedua. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa umur di mana? Di emak Ibu Lis di Bekasi Ustaz. Ibu Lis di Bekasi silakan. Mau bertanya Ustaz, Bapak mengenai harta warisan. Ya. Tentang masalah rumah. Bapak Suhana meninggal dunia pada tahun 2002. Sebentar Ibu, Pak Suhana namanya. Pak Suhana. Suhana. Ya. Wafat 2002. Terus dia meninggalkan istri satu. Ibunya sudah wafat? Sudah wafat ibu bapaknya. Anaknya? Halo, Ustaz? Iya, silakan ibu, anaknya. Anaknya 6 orang, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Oke. Okay. Laki-laki 2 perempuan ya. Iya. Terus rumah ini dijual atas izin istrinya untuk mendapatkan yang lebih baik karena istrinya sakit. Dijual atas izin anak-anak semuanya 200 juta. Dibeliin rumah baru lagi. Tapi rumah yang baru ini harganya 320 juta. Jadi kurang duit Bapak Suhana ini. Bapak Suhana kan sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Cuman di kata istrinya dibeli lagi karena sakit untuk lebih tempat yang lebih baik gitu. Iya, berarti yang bukan duit Suhana yang kurang. Suhana sudah meninggal nih, enggak punya duit lagi. Ini duit istri dan istri, 6 anak. Duit warisan, ada warisan kita. Iya. Nah, ya. Duitnya kurang terus dipakai duit menantunya yang laki-laki, dia punya anak perempuan, duit menantunya dipakai 120 juta. Pinjam atau hibah? Hah? Dipinjamkan atau dihadiahkan oleh menantunya? Bukan di apa di, kekurangannya di bukan dihadiahkan atau di bukan dihadiahkan, pokoknya kurang duitnya dipakai dulu sementara duit pakai dulu tuh dipinjam atau ya. Dia ikut ambil saham di rumah yang baru itu sebanyak ya, 120 ikut juta andil. Ikut andil di rumah yang baru itu karena dia juga mau menempati sama istrinya, ibu istri Pak Suhana ini sama anaknya perempuan itu sama menantunya di rumah yang baru. Iya. Nah, terus sekarang istrinya ini sudah meninggal tahun 2021. Iya. Istri Pak Suhana. Terus? Terus anak-anaknya yang lain yang 6 orang ini menuntut rumah ini. Terus anaknya yang 5 bukan yang lain. Apa Ustaz? Bukan yang 6, yang 5. Oh, yang 5 ya. Lanjut, Bu, silakan lanjut. Pertanyaannya Ibu, pertanyaan intinya. Pertanyaan bagaimana solusinya supaya anak perempuannya ini ngadu sama saya, gimana solusinya mau start gitu. Baik. Solusinya kita bagi dulu hak masing-masing. Ya. Ya. Ini anak yang 5 ini apakah mereka dahulu menghibahkan hak mereka kepada ibunya atau tidak? Ini tidak, dia mereka di atas istri atas anaknya yang perempuan yang tinggal serumah sama dia ini dikasih kalau ada apa-apa nanti ini rumah ini atas utang saya 200 juta nih dikasih metrai sama kakak-kakaknya kalau ada apa-apa nih 200 juta atas utang gitu. Sebentar Ibu. Tadi kesikat pertama saat Suhana wafat. Iya. Ya. Istrinya cuma dapat 1/8. Coba ya. Kita bagi dulu 1/8. Sisa 6. Berarti 8, 1, 7. 7 lagi 2, 8, 10, 10. Okay. 10 hartanya dibagi 80 bagian. Istrinya dapat 10/80. Nah, laki-laki dapat 14/80. Anak perempuan dapat 7/7. Anak perempuannya yang suaminya menambahkan 120 juta siapa namanya? Wiwit. Wiwit. Ya. Wiwit dapat 7/80. Gimana Pak? Sebentar. Pertanyaan saya. 4 anak laki-laki yang lain selain Wiwit. Ada satu perempuan lagi kan? Iya, satu ya 4 anak laki-laki tambah satu perempuan selain Wiwit. Iya. Itu apakah uang penjualan 200 juta tadi itu mereka hibahkan ke ibu mereka? Enggak, atas tidak. Nama utang kan tadi 200 juta. Mereka meminjamkan ke ya. Ibunya. Mengutangkan ke ibunya. Ya. Ya. Maka ketika mereka meminjamkan tentu mereka berhak mendapat 200 juta tadi. Ya. Bila ada sisanya tentu mereka mendapat hak waris lagi. Ya. 2/1. Jelas? Yang Wiwit ya. Juga menghutangkan ke ibunya. Iya, perjanjian waktu itu berarti ngutangin semuanya. Semuanya ngutangin, yang 6 orangnya menghutangin. Ya udah. Berarti 200 juta tadi pertama dibagi dulu, dibagi 10 anak. Dibagi 10 bagian. Nah, laki-laki mendapat 2 per 10. Berarti 2 per 10 dari 200 juta berapa? 40 juta. Begitu kan ya, 40 juta. Sedangkan anak perempuan 20 juta. Ya. Belum mengerti Ustaz, harta 200 juta. Iya, yang harus dibagi berarti 200 juta yang utang tadi ya Ustaz. Jadi rumah ini berarti udah milik Pak Suhana ya. Pak milik menantunya. Halo? Bukan milik menantunya. Kan tadi kan mereka meminjamkan kepada ibunya. Iya. Menghutangkan. Sekarang ibunya wafat. Ibunya sudah bayarkah hutang itu kepada 6 anak ini? Belum. Kalau belum berarti diambilkan dari hak 200 juta dari rumah yang sekarang ini. 200 juta tambah, kan rumah itu dibeli dengan 200 juta tambah 120 juta kan ya? Iya. Yeah. Berarti berapa 200 juta dari 200 dari per 320 berapa persen? Ustaz. Ustaz. Saya tanya 200 juta dari 320 juta berapa persen itu berarti? Ada 70%. 100 juta. Ada 70% kali ibu. Oh saya kurang tahu Ustaz. Ada sampai 200, 130%, 70 kurang di bawah paling 60%. Anggap kita katakan 60%. Anggap ini milik si istri Suhana. Nama siapa nama istrinya ibu? Istri Pak Suhana. Iya. Oh, kurang tahu saya nih. Ustaz. Namanya bu, namanya? Kurang tahu. Namanya kurang tahu berarti ya? Kurang tahu karena ini tetangga yang nanya Ustaz. Harusnya seperti ini langsung ya orangnya yang bertanya, karena nanti banyak maklumat informasi yang tidak akan jelas. Tapi tidak ada masalah, karena sudah terlanjur kita sampaikan. Ini 60%. Iya. Ya. Maka sekarang rumah itu dijual. Anggap ini anggap ya, nanti mungkin bisa tanyakan ke ahlinya. 40%. Kalau rumah itu terjual 500 juta umpamanya. Sekarang harganya berapa kira-kira perkiraan rumah itu? Ada 500 juta? Kira-kira Ustaz. 500 juta. Berarti 500 dari 300, berarti dia 300 juta kan ya. Kalau 500 juta terjual rumah umpamanya dinilai harga rumah. Saya bisa pindah ke TV enggak Ustaz? Ini saya pakai radio. Iya lebih baik ibu lihat via televisi ya bu, lebih baik televisi. Kemudian nanti ibu difoto. Kalau radio tidak bisa ibu paham. Baik. Jadi nanti akan dijawab secara langsung oleh Ustaz ya, dan penjelasannya ibu bisa lihat langsung dan bisa ditutup dulu teleponnya. Itu saya pakai ini bisa pakai HP TV-nya. Silakan bu, silakan. Ya saya lihat dulu Ustaz. Sambil berlanjut Ustaz. Ya, anggap harga rumah 500 juta, berarti 60%-nya adalah 300 juta. Ya. Berarti 300 juta ini dibayarkan hutang ibu tadi kepada anak-anak. Ya. Sekalian sisanya dia bagikan waris. Ya. Kenapa enggak langsung Ustaz? Bila ada di antara anak yang 6 ini ada yang sudah wafat sebelum si ibunya istrinya wafat di 2021, dia tidak dapat yang waris. Naam sahih. Tapi bila umpamanya komposisi mereka tidak berubah, semua jumlah anaknya masih 6, ini 300 juta tinggal dibagi 6. Sah. Maaf, bukan tinggal bagi 6, dibagi 10. Anak laki-laki dapat 60 juta, 60 juta, 60 juta, 60 juta. Perempuan mendapatkan 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta. Nah. Itu andai tidak ada yang wafat sebelum istrinya. Bila ada yang wafat, maka dibagikan dulu hutang 200 juta. Ya. Hutang 200 juta. Baru dibagikan dulu hutang yang 100 juta, sisa yang 100 juta. Sisa dari 300 juta ada dikurang dulu 200 juta hutang. Juta hutang. Ini yang sudah wafat tentu dibagikan ke ahli warisnya. Yang sudah wafat sebelum istri ini dibagikan ke ahli warisnya. Sisanya sama dengan 100 juta. Ini dibagikan kepada ahli waris dari istri. Itu anak yang masih hidup saat itu. Wallahu a'lam. Baik, Ibu, demikian kurang lebih penjelasan yang disampaikan, bisa difoto nanti, dan untuk penjelasan lebih rinci lagi mungkin bisa ditanyakan nanti secara langsung ya, Bu ya. Demikian. Kita berikan kesempatan juga bagi yang lain di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kita angkat kembali di 0218236543. Bagi para pendengar yang ingin bertanya dalam pembahasan waris secara khusus, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dengan Umu Abdillah di Bogor. Silakan, Umu Abdillah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya tentang pembagian waris dari orang tua yang bercerai, Ustaz. Ya. Jadi ini Bapak Mark dan Ibu Asih ini. Siapa Bapak? Markus atau Bapak Mark ini? Sebentar, sebentar, Ibu. Markus dengan istrinya. Dengan Ibu Asih ini. Siapa namanya? Istrinya? Ibu Asih. Asih. Punya 3 orang anak. 1 laki-laki, 2 anak perempuan. Nah, pada saat tahun 78 ini mengambil rumah KPR. Siapa yang ngambil rumah KPR? Sini ada 5 orang. Ini bapak, bapaknya Markus. Bapaknya Markus atau Markus? Pak Markusnya. Pak Markus ngambil KPR. Kemudian atas nama Pak Markus ya, dicicil sama Pak Markus. Nah, pada tahun 91-92 terjadi perceraian, Ustaz. 91-92 atau 92-91? Di suratnya itu 92, Ustaz. Ya udah, 92. Prosesnya. Cerai. Terus? Nah, terus rumah tersebut kan yang awalnya dicicil sama Pak Markus ini, setelah tahun tersebut dicicil oleh Ibu Asih. Karena itu mulai dari 92. Sesudah itu kan sudah apa, sampai lunas dicicil. Nah, Pak Mark atau Pak Markus ini nih menikah lagi, Ustaz, punya anak 1 perempuan. Dengan siapa istrinya? Istrinya Ibu Suci. Suci. Punya anak. Sementara perempuan, terus. Sementara Ibu Asih menikah lagi tapi tidak ada anak. Suami. Nama suaminya? Pak Gogon. Gogon. Terus? Nah, saat perceraian itu, rumah itu tuh masih asli, Ustaz. Tipe 21 masih asli. Baru dipagar aja, masih asli. Nah, di tahun sekitar tahun 2000-an ya, 2000 itu rumah itu dibangun. Direnov. Ibu Asih. dibangun Ustaz sampai ke depan. Yang tadi kan asli Ustaz hanya satu kamar, ruang tamu, dapur gitu kan, rumah tipe 21, rumah zaman dulu. Nah, terus dibangun Ustaz. Tahun berapa? Ke depan. Sekitar tahun 2000. Setelah dia mencicil dari 92. Iya, dan dibangunnya kan bertahap ya Ustaz. Terus? Nah, dibangun 99 sampai 2000 itu bertahap. Nah, sebarulah ibu asli ini sakit dan membutuhkan biaya. Sakit membutuhkan biaya, juga ada hutang. Dia pesan sama anaknya, bayarkan rumah ini sama yang laki-laki ini. Bayarkan rumah ini, minta seharga 500 juta. Nah, anaknya. Ini rumah udah lunas. Udah lunas, Ustaz. Tahun berapa? Lunasnya itu sekitar tahun 98, karena 20 tahun. Kurang lebih tahun 98. Di tahun 2000. Terus. Pertanyaannya Umu? Dipersingkat ya, Umu? Enggak, sementara gini Ustaz. Rumah itu kan sudah dibayarkan sama anaknya 500 juta. Sudah dibayarkan sama anaknya, tapi belum lunas, dan si ibu ini minta rumahnya itu dibaginya hanya untuk 3 anak, karena sesuai surat perjanjian itu bunyi surat perjanjian pernikahan itu adalah rumah dihibahkan kepada 3 orang anak, dan rumah di cicilannya ditanggungkan oleh ibu asih. Itu bunyi perceraian. Tapi bukan dari pengadilan agamanya Ustaz, itu dari kesepakatan mereka berdua dari saat perceraian. Kantor dari perjanjian di depan kantor, di kantor suaminya dulu Pak Markus ini. Ya, artinya perjanjian Markus dengan Asid pada saat perceraian bahwa rumah untuk 3 anaknya. Dihibahkan. Terus? Nah, jadi ibu Asid ini minta untuk dibagi rata, 150 laki-laki, 150 perempuan, 150 yang perempuan satu lagi nih. Tapi kan ternyata ada apa? Tadarullah, belum rumah itu lunas. Tahun 2016 ibu asi ini meninggal Ustaz. Nah, ibu asi ini meninggal, anak dari pihak bekas suaminya ini. 2016 sudah lunas, tapi tadi 98 lunas. Iya, 98 lunas. Ini dijualkan Ustaz ke anaknya tahun 2016 dijual ke anaknya. 2016 wafat. Bukan, 2018 2018 ibu asli ini yang wafat. Yang 2016 dijual, kemudian 2 tahun kemudian 2018 wafat. Terus kan jadi belum lunas tuh Ustaz. Tadarullah, anaknya ini sakit juga. 2 tahun kemudian 2020 ya, meninggal Ustaz, yang laki-laki ini. Terus. Nah, hingga kan tertunda pelunasannya hingga sekarang. Dan rumah tersebut akadnya waktu beli sama ibunya sudah buat anaknya yang laki itu kan ya Ustaz, sudah dibeli. Sekarang untuk pembagiannya ini seperti apa gitu Ustaz. Terus ini rumah kan dari awal milik Markus dan Asih, dan mereka sudah menghibahkan ketiga anaknya dibagi rata. Maka tidak ada hak Asih menjual ke anaknya. Adapun uang yang dibayar anak kepada ibunya itu hibah dari anak kepada ibunya. Tidak ada kewajiban sisanya lagi. Maka bila rumah ini dijual, dibagi tiga tetap. Asih tidak memiliki apa-apa lagi di sana, tidak dapat waris anak perempuan dari Suci. Paham? Iya, tapi maksudnya gini Ustaz, surat perjanjian ini kemarin ketika mengurus hak waris, kantor kelurahan itu bilang ini tidak kuat karena hanya tanda tangan materai, bukan dari perjanjian Departemen Agama gitu Ustaz. departemen apa pengadilan agama. Ibu, mohon maaf kalau masalah teknis, saya kira bukan desa, tapi ke notaris bisa menuliskan, Anda tanya, Anda sampaikan bahwa ini hibah Markus dan Asih menghibahkan kepada tiga anaknya. Mau kuat enggak kuat mereka sudah menghibahkan. Cuman apakah sudah balik nama ke mereka? Belum. Belum, belum Ustaz. Belum balik nama ke mereka yang bertiga. Ya. Maka tanyakanlah ke pihak notaris ini seperti apa legalnya. Demikian ya, ya. Saya rasa cukup jelas insyaallah untuk jawaban yang disampaikan, dan kita berikan kesempatan yang berikutnya Umu. Mohon maaf, nanti untuk konsultasi tambahan bisa secara langsung. Baik, jazakallahu khair Umu, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Akhi? Dengan Pak Faisal di Tangerang. Silakan Pak Faisal. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Buntan, saya punya teman ini nitip nih karena mau bikin surat waris nih. Teman saya itu meninggal Oktober tahun kemarin 2021. Namanya dia, siapa yang meninggal? Pakus. Kus. Kus nah. Ya. Kus apa? Pakuswo. Kuswo. Ya. Pakus ini dia bujang, Ustaz. Sebentar, bentar. Kuswo wafat aja. Tahun bulan? Ya. Oktober 2021. Oktober 2021, Ustaz. Iya, iya. Sekarang lagi mau ngurus keluarganya, mau ngurus waris nih. Dia saat dia meninggal, ibu kandungnya masih ada, ya. Bapak kandungnya sudah tidak ada. Adik-adik perempuannya ada 3 itu masih hidup. Dia punya kakak laki-laki tapi sudah meninggal lebih dahulu, dan kakak laki-lakinya itu punya anak laki-laki. Nah, jadi pada saat meninggal, ibu kandungnya masih ada, adik-adik dan kakak perempuannya masih ada 3, dan kakak laki-lakinya sudah meninggal lebih dahulu. Anak saudara laki-lakinya berapa orang? 1 sudah meninggal lebih dahulu. Saudara laki-lakinya sudah meninggal. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya berapa orang? Masih hidup. Satu. Satu orang? Ya, satu masih hidup. Nah, sekarang satu anak laki-laki dari saudara laki-laki ya. Betul, betul. Nah, sekarang mau ngurus surat waris, langsung ngurus surat waris. Pertanyaan pertama, siapa saja yang mendapat hak waris ya. Terus berapa bagian masing-masingnya gitu, Ustaz? Saudari ini saudari Kuswo sebapak seibu kan ya? Iya, iya, sekandung ya. Hartanya dibagi 6. Hartanya dibagi 6 ya. Harta Kuswo dibagi 6 ya. Ya. Ya. Ibunya dapat 1/6. Ibunya dapat 1/6. Saudarinya dapat 4/6. Antum lihat televisi, kalau televisi jelas itu. Enggak, saya tulis aja Ustaz. Ya udah terserah. Di mobil pakai HP. Ya udah. Anak laki-laki dari saudara laki-lakinya dapat sisa yaitu 1/6. Baik, saya ulang Ustaz ya. Jadi baginya ibunya dapat 1/6. Saudarinya yang 3 dapat 4/6. Gitu Ustaz ya. Ya. Terus keponakannya yang laki-laki dari kakaknya laki-laki dapat 1/6 gitu Ustaz ya. Iya. Oke. Baik Ustaz. Nah, yang 4/6 yang 4/6 untuk 3 saudaranya nanti dibagi 3 lagi Ustaz ya. Iya. Dibagi 3 rata ya. Ya, baik Ustaz. Cukup akhi. Pencerahannya. Nah, jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan angkat dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kami 5 bersaudara. Bagaimana jika warisan orang tua dikudeta oleh 4 orang anak dan tidak diselesaikan tuntas sudah 4 tahun ini Ustaz? Apa yang berlima dikudeta oleh 4? Nah, apa satu yang satu tidak dapat? Sahih. Terus apa yang seharusnya dilakukan bagi satu anak yang dikudeta ini Ustaz dalam keadaan dia membutuhkan kejelasan haknya? Jazakallahu khair. Ya. Wallahu a'lam. kalau yang dikudet, yang dizalimi memiliki kecukupan hidup, tentu lebih baik ikhlaskan hal tersebut kepada saudara-saudarinya yang muzalimi dia. Kalau dia berkekurangan, sampaikan dengan cara yang baik, ya. Bila mereka tidak mengindahkan, doa kepada Allah agar saudara-saudarinya tadi diberi hidayah oleh Allah sehingga mereka mau memberikan haknya yang dizalimi. Kalau kondisinya makin berat, bisa diajukan ke pengadilan agama untuk menyelesaikannya, untuk dieksekusi hak masing-masing. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan pembagian warisan tanah, Ustaz, di mana sudah dibagikan secara ketetapan hukum waris. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana jika ditetapkan harga dari tanah tersebut jauh daripada standar umumnya tanah di sekitar wilayah itu, Ustaz, sehingga pembagiannya tentu lebih kecil. Apakah dengan ketetapan harga di bawah standar umumnya harga tanah di tempat tersebut ini menjadi sah, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fi. Pembagian waris kalau itu berbentuk tanah, tentu masing-masing memiliki hak porsi saham. Andai umpamanya ada anak laki-laki berlima, tidak ada anak perempuan umpamanya, tanah tadi tentu dibagi lima. Bagi lima, bila tanah dikerjakan oleh satu orang, dia tentu akan membagi hak hasil dari pengelolaan tanah tadi dibagi kepada empat, kebagi lima kepada pemiliknya. Ya. Umpamanya dia kelola dan hasil sawahnya umpamanya satu ton. Ya. Satu ton, umpamanya kesepakatan di daerah itu untuk pengelola setengah, untuk pemilik lahan setengah, berarti setengah ton milik yang mengelola. Yang setengah ton lagi dibagi lima, berarti mengelola dapat 600 kilo. Kemudian saudara sisanya yang empat masing-masing 100 kilo, 100 kilo, 100 kilo beras atau padi. Seperti itu. Ya. Kalau salah seorang saudaranya ingin membeli, ya tentu kesepakatan baik harga sama dengan harga pasar atau di bawah harga pasar, itu kesepakatan Anda. Kalau Anda ikhlas menjualnya kepada salah seorang saudara Anda, tidak ada masalah. Mau pembayarannya tunai, pembayarannya dicicil, tergantung kesepakatan keduanya. Nah, ya, seperti itu. Baik, jazakumullah. Jadi yang dituliskan bukan kamu mendapat hak waris, kita nilai sekarang tanah ini harganya 1 miliar. Kamu dapat hak waris umpamanya mereka berlima, laki-laki 200 juta. Bukan. Karena kan belum dijual, belum ada yang beli, masih belum untuk tanah. Kenapa Anda nilaikan dengan rupiah? Tidak ada haknya nilaikan dengan rupiah. Haknya adalah tanah. Kalau dibeli oleh salah seorang atau dijual jadi uang, iya, hak masing-masing adalah rupiah. Karena ini berdampak ketika nanti umpamanya dieksekusi, dijual, yang dua sudah wafat, tiga masih hidup, lalu mereka yang bertiga menjual tanah tadi terjual dengan 5 miliar. Nah, ya, dia akan mengatakan, kalian dulu kan cuma berapa tadi, 200 juta. Ini 200 juta yang udah meninggal, hak bapak kalian. Nah, ini yang kami masih hidup dapat sisanya 9 miliar sekian. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau dia masih berbentuk tanah, berarti masih tanah. Kalau sudah diuangkan, diakadkan, dijual belikan, baru uangnya memiliki masing-masing. Tentu dengan keridhaan masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, dari Ibu Novi. Suami saya meninggal dunia, Ustaz, dan meninggalkan dua anak perempuan. Dan suami memiliki saudara laki-laki 5 orang dan saudara perempuan 2 orang. Seorang wafat. Nah, adik adiknya istri. Istri. Terus. Kemudian 2 anak perempuan. 5 saudara laki-laki. Dan 2 saudara perempuan. Kedua orang tua ibu bapa suami sudah wafat lebih dahulu, Ustaz. Beliau lanjutkan, dalam rumah tangga saya memakai uang pencarian saya untuk biaya hidup saya sehari-hari, sementara pencarian suami saya untuk disimpan dan untuk keperluan membeli rumah dan yang lain. Bagaimanakah cara menghitung warisannya, Ustaz? Apakah semua harta yang ditinggalkan dihitung sebagai warisan? Tergantung kesepakatan Anda dengan suami dulu masih hidup. Apakah Anda menggunakan hidup dari biaya uang pribadi Anda itu statusnya hutangkah, atau memang Anda yang ingin, tidak ingin memberatkan suami, biarlah suami umpamanya menghidupi anak-anak dan membeli kebutuhan lainnya. Tentu semuanya dibagi waris. Tapi kalau suami mengatakan ya tidak nyaman saya, kita bagi, dan itu sebetulnya dia masih hidup. Kalau dia sudah wafat, ya tentu kasusnya sekarang ini, kalau tidak ada kesepakatan antara istri dengan suaminya, ya semuanya dibagi waris, tidak ada hak istri di sana. Ya. Kalau ingin istri menggugat, tentu ke pengadilan. Tapi ini gugatnya sudah wafat. Ya. Bahwa, dan itu tentu akan susah, kecuali ada saksi bahwa dahulu istri pakai uangnya itu dalam bentuk adalah karena suami untuk membeli rumah, tanahnya dan lain-lain, sehingga ini pinjaman. Suatu saat suami berkelapangan wajib membayar. Kalau seperti itu, ya dikeluarkan dulu hak istri, baru sisanya dibagi waris. Tapi bila tidak ada kesepakatan yang ada saksinya, karena bisa saja istri mengatakan ada kesepakatan, tapi tentu saudara-saudari dari suami tidak percaya, karena akan hilang hak mereka. Ya, di situ repotnya. Wallahu a'lam. Kalau yang seperti ini dibagi waris, istri 1/8, anak 2/3, ini mereka sisa. Sisa. Berarti 8 dengan 3 24. 3 16. Sisanya 5 kan ya? 6 5, 10, 12 12 kali 24 berapa Ustaz? 12 kali 24 288 set 288 12 kali 3 36 36 12 kali 6 12 kali 16 dikali berapa? 16 16 192 192 hal ini tentu dibagi 2 masing-masing. Untuk saudara laki-laki 5 kali 2 10 10 10 10 5 5 ya, seperti itu. Silakan akhi dilihat di televisi ya, dan kemudian bisa difoto untuk pembagian, atau ibu yang bertanya ya, untuk pembagian warisan dan bagian-bagiannya. Nah, baik, demikian jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, dari Heru di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga antum dan keluarga. Izin bertanya, jika ayah kami menghibahkan sawahnya kepada anak-anaknya hanya secara lisan dengan mengatakan si A mendapat sekian, si B mendapat sekian, dan C mendapatkan sekian, tanpa ada surat hibah dari notaris dan belum balik nama sawah tersebut, Ustaz, apakah hibah seperti ini sah atau masih terbilang harta waris? Saat ini ayah kami masih hidup, Ustaz, jazakallah khair. Bila ayah masih hidup dan seperti ini, tinggal tanyakan ke ayah masih ingin hibah ayah. Kalau iya, maka dibuatkan, dibalikkan surat nama masing-masing. Semuanya harus dapat. Ya, seperti itu. Kalau tidak, bila masing-masing sudah mengelola, sudah menguasai, ya, sudah mengelola dan sudah menguasai, itu berarti hibah sudah berlaku, tidak dibagi waris lagi. Walaupun belum balik nama, cuma nanti repotnya masalah balik nama di notaris, saudara-saudara yang lain kemungkinan ada yang tidak setuju atau lain-lain hal. Lebih baik dibalik namakan selagi ayah masih hidup. Baik, saya jazakumullah khair barakallahu fik. Demikian yang bertanya, semoga ini menjawab jawaban yang bermanfaat buat antum, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jika suami tidak bekerja dan memberi nafkah hampir selama 3 tahun, Ustaz? Tidak bekerja dan memberi nafkah. Tidak bekerja dan tidak memberi nafkah. Ah, ya bisa. Baik. Anda menjalankan usaha sendiri dan membiayai keluarga sendiri. Suami di rumah masak dan mencuci baju, sisanya sibuk dengan bermain. Apakah salah jika saya marah dan meminta hak nafkah, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Wallahu a'lam. Hal seperti ini tentu kembali kepada keriduan kedua belah pihak. Memang kewajiban suami memberi nafkah, tapi bila istri redo, ya, dan suami pun merasa tidak terlalu dibebani dia, karena ini ambil alih tugas itu berat. Laki-laki mengambil tugas perempuan berat bagi laki-laki. Lagi ada bayi umumnya umur 2 tahun, itu laki-laki sepintar apapun jadi orang stres sudah. Hanya 2 tahun sampai ibunya pulang sore hari, itu subhanallah terbayang. Ya. Apalagi kalau anak bayi laki-laki 2 orang atau 3 orang, ya subhanallah. Laki-lakinya paling ninggalin rumah, itu berbahaya bagi perkembangan anak. Ya. Dan sebaliknya juga laki, perempuan yang mengambil alih tugas suami dia yang keluar mencari nafkah, ini juga pengambil alihan. Enggak kuat perempuan itu bekerja di luar rumah seperti kuatnya laki-laki. Ya. Ya. Maka sebaiknya laki suami tadi, dan ini sudah terjadi tentunya, seharusnya seorang suami bertakwa kepada Allah, cari nafkah yang halal, apapun yang bisa, ya, yang halal Allah sudah tentukan untuk Anda. Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian nasihat yang disampaikan umum, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan terkait dengan zakat 2,5% itu, apakah diambil dari keseluruhan harta, demikian juga harta yang ada pada orang lain berupa hutang dan belum kita terima, Ustaz, dan berapakah nisabnya, jazakallah khair. Kalau ini masuk adalah zakat dari emas, perak, dan uang rupiah, nisabnya adalah senilai 85 gram emas. Kalau 85 gram emas sama dengan 85 juta, berarti nisabnya 85 juta. Nah. Dan sudah berlalu 1 tahun. Hari ini Anda, alhamdulillah, genap uang Anda senilai 100 juta. Nah. Ya, terima terakhir umpamanya di hari ini tadi pagi habis salat subuh terima 20 juta. Nah, berarti sekarang berapa jumadil akhir sekarang? Tanggal 7. Ya, 27 kali ya. 27 jumadil akhir. 27 jumadil akhir tahun depan, ya. Andai dalam rentang tahun itu uang Anda dan emas Anda atau perniagaan masih di atas nisab 85 gram emas, maka Anda kalikan 2,5% atau dibagi 40, hasilnya Anda keluarkan zakatnya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian penjelasan yang disampaikan, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan terakhir dan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan terkait pembagian harta waris apabila istri meninggal. Apakah harta yang dibagi harta pencarian kami, Ustaz, yaitu suami dan istri, atau harta yang saya berikan atau suami berikan kepada istri saja yang diwariskan? Sekolah khair. ya, yang ketika istri yang wafat tentu harta istri yang dibagi waris. Mana harta istri? Mungkin sih dapatkan hibah dari orang tuanya. Nah, itu harta istri. Orang tuanya memberikan rumah, ini rumah untuk kamu nak, kata dia. Ini suami di sini numpang. Siap. Ini harta istri. Ketika istri wafat, ini dibagi waris. Atau anak sudah dewasa, alhamdulillah sudah punya pencarian, diberikan ibunya emas, gelang lengkap, kalung, rantai, ikat pinggang dari emas, segalanya 2 kilo. Ini ibu, saya bakti saya, semoga Allah memberikan saya keridhaannya dengan hadiah ini kepada ibu, 2 kilo emas. Itu milik istri. Ketika istri wafat dan diterima oleh ibunya tadi, ketika istri ini wafat, ini dibagi waris. Seperti itu. Suaminya juga menghibahkan tanah tadi, ya, itu tanah di situ untuk kamu istriku. Ketika istri wafat, ini dibagi, ya, walaupun dibagi waris. Walaupun sumbernya tadi ada dari orang tua si perempuan di istri, ada dari anaknya, ada dari suaminya, tetap semuanya dibagi waris. Cukup Ustaz, alhamdulillah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya, dan kami berikan satu kesempatan terakhir via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Umu di mana? Dari Umu Ivan di Palembang, Ustaz. Silakan, Umu. Ya, ini Ustaz mau tanya. Saya kan ibu saya, bapak saya meninggal tahun 1998. Nama beliau siapa, Ibu? Nama bapak Anda? Nama bapak Parlan. Pak Parlan wafat tahun 9 berapa? 98, Ustaz. Ya, sebentar. Terus tapi belum ada pembagian, Ustaz. Terus? Terus kami 8 saudara. Saya yang laki-laki. Sebentar, berarti Pak Parlan ketika dia wafat, orang tua beliau masih hidup? Tidak ada lagi, Ustaz. Istri beliau masih hidup? Masih Ustaz. Berarti ada istri. Tapi belum bagi-bagi. Iya, enggak apa-apa. Anak berapa orang laki-laki ketika Pak Parlan wafat? Laki-laki 6, perempuan 2, Ustaz. Terus? Itu belum ada pembagian. Lalu pada tahun 2005 ibu membagi kami 8 saudara itu, ada rumah, ada tanah. Yang milik istri Parlan. Itu milik ada milik ibu, ada milik itu bapak, Ustaz. Yang milik bapak itu tidak bisa lah dibagi kecuali hak istri dari harta Parlan. Istri ini siapa namanya? Ru. Ya. Terus? Terus, karena kami tidak tahu, Ustaz, baru tahu ini. Jadi kami cuma dibagi sama ibu saya tahun 2005 itu, ya. Berbentuk rumah sama tanah tadi, Ustaz. Tapi setelah ibu meninggal tahun 2018. Terus? Nah, yang ingin saya tanyakan, Ustaz, bagaimana dengan yang harta yang sudah kami dapatkan ini, Ustaz? Karena kami berempat, kakak dua, terus kami perempuan dua, laki-laki dua sama yang saya dengan adik saya itu dibagi tanah, terus tapi bagiannya sama. Anak laki-laki kan 6. Ya, yang anak. Sebentar, Ibu Ru memberikan tanah dan aset segalanya kepada 8 anak atau hanya sebagian anak? Dibagi semua, Ustaz. Terus? Terus, tapi ada yang berbentuk rumah. Anak pertama, anak kedua berbentuk rumah. Anak ketiga sampai anak ke-8 berbentuk tanah. Terus pertanyaannya apa, Ibu? Ini yang ingin saya tanyakan itu, pembagian saya dan adik saya yang perempuan, kami berdua perempuan ini, sama dapatnya tanah kami itu ukurannya sama dengan yang kakak saya sama yang adik saya yang laki-laki. Jadi saya ingin tanya bagaimana sebaiknya pembagian dari ibu saya itu, Ustaz? Ibu kan sudah wafat. Iya, ibu. Berarti Anda merasa mendapatkan kurang dari yang lain gitu? Bukan, saya merasa sepertinya saya tuh lebih banyak gitu, Ustaz, karena lebih banyak tinggal minta ya keikhlasan saudara-saudari yang lain. Oh iya, Ustaz. Oh. Ya, karena sekarang kan ibu sudah meninggal, Bu Ru kan sudah meninggal. Iya, Ibu Ru meninggalnya tahun 2018. Waktu kami diberi hibah sama ibu 2005, Ustaz. Iya, saya paham. Ya, sekarang kan sekarang Anda mau permasalahkan apa dulu lagi? Yang sekarang, Ustaz. Iya, yang sekarang tentu Anda enggak bisa bilang ke Bu Ru bagi adil ya. Enggak bisa, kan sudah wafat dia. Iya, Ustaz. Yang misalnya Anda minta keikhlasan dari saudara-saudari Anda, kalau dinilai umumnya Anda berdelapan berkumpul, Anda sampaikanlah, kalau dinilai saya umumnya dapat satu lebih dari yang lain. Kalau umumnya dapat 1 miliar, saya mungkin 1,3 miliar. Apakah ya saudara-saudariku mengikhlaskan yang 300 juta ini? Kalau tidak, apa boleh buat, saya akan ganti selisihnya 300 juta, nanti saya bagi rata ke yang lain yang bertujuh. Kalau mereka ada yang enggak ikhlas, yang ikhlas boleh, alhamdulillah, terima kasih. Yang tidak ikhlas tentu saya berikan haknya dia. Jelas ya, Bu? Iya, Ustaz. Baik, cukup jelas ya, Om. Iya, satu lagi, Ustaz. Iya. Terus ibu saya itu memberi saya seperangkat perhiasan sebelum dia meninggal, tapi kakak-kakak saya tidak tahu, Ustaz. Itu harus dibagi juga atau gimana, Ustaz? Iya, tinggal disampaikan seperti tadi. Oh, iya, Ustaz. Baik. Cukup jelas semua? Iya. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada umum yang bertanya di Palembang. Dan demikian ini merupakan pertanyaan kami terakhir ya, sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita, Ustaz. Silakan. Ya. Alhamdulillah, bila semua hal yang dikembalikan kepada Allah dalam pembagian harta Anda, terutama dalam pembagian waris, karena Allah yang langsung membaginya di dalam kitabnya, maka insyaAllah apapun latar belakang masing-masing, apapun adat istiadat, apapun kondisi masing-masing, tentu insyaAllah tidak akan ada sengketa, tidak akan ada ribut sesama kerabat dekat, antara saudara dengan saudari, adik dengan kakak, dan seterusnya. Karena selagi dia seorang muslim dan muslimah, pasti akan tunduk dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Maka pelajari dengan baik ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa dari ayat 11 sampai 14 dan ayat 176. Semoga dengan demikian kita mendapatkan hak yang halal, dan saudara yang lain pun mendapatkan hak-haknya yang halal. Tidak ada satu dan lainnya saling menzalimi. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.